Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Man hafadzal ayata falyaqra. Iqra'u. Barakallahu fiikum. Qala al-mu'allif rahimahullah. Fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Qawluhul haqq. Wa lahul mulku yawma yunfakhu fis-sur. 'Alimul ghaibi wash-shahadah. Wa huwa al-hakimul khabir. Kurang lebih artinya, dialah Allah khalaqas samawati wal ard bil haqq, yang telah menciptakan langit-langit maupun bumi dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Inilah sifat dari sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pencipta, yang menunjukkan Allah memiliki kudrah, kemampuan yang sempurna, ilmu yang sempurna, kekuatan yang sempurna, dan seluruh sifat-sifat lainnya yang sempurna. Khilafan, beda halnya dengan sesembahan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Jangankan mampu menciptakan langit-langit dan bumi, makhluk yang begitu besar, langit 7 lapis tanpa tiang, demikian bumi 7 lapis Allah ciptakan hanya 6 hari. Dan itu sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, yang seandainya Allah menghendaki untuk lebih cepat dari 6 hari, maha mampu. Namun berdasarkan hikmahnya Allah menetapkan penciptaan langit dan bumi fisitati ayam, pada 6 hari. Thumma stawa alal arsh. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sesembahan kaum musyrikin. Ayuhan nas, duripa masal, fastami'ulah. Wahai segenap manusia, telah dibuat perumpamaan, fastami'ulah, kalian dengarkanlah, perhatikanlah perumpamaan ini. Innalladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wala wijtama'ulah. Sesungguhnya apa yang kalian sembah dari selain Allah, mereka tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Enggak mampu menciptakan, jangankan langit dan bumi, lalat makhluk yang kecil itu saja enggak akan mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit-langit dan bumi. Di langit sekian banyak makhluk, menciptakan matahari, menciptakan bulan, bintang-bintang, dan lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam bumi, sekian banyak barang tambang yang di dalam perut bumi ini sebagai rezeki bagi hamba-hambanya. Ada penambangan minyak, penambangan batu bara, penambangan emas, perak, dan seterusnya. Beda sekali sesembahan ahli tauhid dengan sesembahannya orang musyrik. Sesembahannya orang bertauhid memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sesembahannya orang musyrikin, sifat-sifatnya adalah lemah dan aib. Banyak kecacatan-kecacatan. Di antaranya apa yang dijelaskan dalam ayat yang saya sampaikan tadi, tidak mampu mencipta. Jangankan langit dan bumi, lalat pun tak mampu. Jangankan sendirian, seandainya mereka bersatu padu, saling bahu-membahu, sesembahan-sembahan kaum musyrikin rame-rame gotong royong buat lalat, tetap enggak akan mampu. Lebih hina lagi, wa iyaslubhumu dzubabu la yastanqidhuhu min. Jika ada lalat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menyambar sesuatu dari apa yang disuguhkan kepadanya, biasa orang-orang musyrikin yang punya sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, bermacam ragam bentuknya, ada yang pohon, ada yang batu, ada yang kuburan, ada yang patung, itu biasanya dikasih sesajen-sesajen. Nah, ketika sesajen itu yang disuguhkan adalah lalat ciptaan Allah menyambarnya, la yastanqidhuhu min, enggak mampu merebut apa yang disambar oleh lalat tadi. Apa bisa patung lata dikasih sesuguhan ayam bakar misalkan, ayam panggang. Ada makhluk lalat ciptaan Allah nyambar, jangan, itu jatah saya. Bisa ngomong? Gak bisa. Bisa merebut kembali? Gak bisa. Maka di akhir ayat Allah katakan, ta'ufat talibu wal matlub. Dari perumpamaan yang Allah sebutkan dalam ayat tadi menunjukkan betapa lemahnya at-talib, pihak yang meminta dari selain, meminta kepada selain Allah. Pihak yang mengibadahi musyriknya tadi lemah. Wal matlub, pihak yang diminta, baik bentuknya kuburan, pohon atau patung, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sama-sama lemah. Manusianya si musyrik tadi keadaannya lemah, sesembahannya juga sama-sama lemah. Itu keadaan kaum musyrikin. Beda dengan ahli tauhid. Kita sadari kita ini lemah, bakhuliqal insanu dha'ifa. Maka dari itu kita menyembah kepada zat yang maha sempurna, yang kuat, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin rizki, panjatkan doa kepadanya, Allah mampu memberikan rizki. Kita minta kesembuhan, panjatkan doa kepadanya, Allah maha mampu memberikan kesembuhan, dan seterusnya. Ini ya ikhwan barakallahu fikum yang membedakan antara ahli tauhid dengan ahli syirik, pelaku kesyirikan. Ahli tauhid orang-orang yang faham siapa yang berhak untuk mendapatkan, siapa yang berhak untuk diibadahi. Faham akan dirinya yang lemah dari segala sisi sehingga dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Musyrik sudah dirinya lemah, nyembah lemah pula. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat salah seorang Imran bin Husain mengenakan gelang dari benang, ditanya, mahadihi, untuk apa kamu pakai ini? Minal wahinah, katanya, ini benang untuk menyembuhkan dari penyakit wahinah, demam. Kata Rasul, insiha, buang itu benang. 6. Rasul mengatakan, buang benang tersebut. Wallahi demi Allah, walau mita wahya alaik ma'aflah ta'abada, jika engkau mati dalam keadaan benang itu masih engkau pakai, engkau yakin itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bala, niscaya engkau enggak akan bahagia, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Menunjukkan itu adalah perbuatan syirik. Nah, namun betapa banyak coba orang-orang yang ngaku dirinya muslim, dirinya muslimah, bergantungnya kepada jimat, bersandarnya kepada jimat. Lah yuk, benang loh, bisa apa? Diyakini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak bala. Itu orang musyrikin bodoh cara mereka berpikir. Sesuatu yang secara akal sehat saja itu enggak nalar, enggak masuk akal, ya diyakini. Allahul musta'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Ketika diberikan hidayah kepada tauhid sehingga faham siapa yang berhak diagungkan, siapa yang berhak diibadahi, dan kepada siapa bergantung, kepada siapa bersandar. Sehingga nikmat besar ketika seorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tauhid, kepada sunnah. Wa huwa allazi khalaqa samawati wal ardh bil haqq. Dialah Allah menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Dan pada suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah perkaranya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Qauluhul haqq, ucapan Allah Subhanahu wa taala itu hak. Enggak ada ucapan Allah yang batil, yang abas, sia-sia, bidun faidah, tanpa ada faidah. Walahul mulk, dan hanya milik Allah lah kekuasaan. Wa yawma yunfakhu fis sur, dan hanya bagi Allah lah kekuasaan pada hari ditiupkannya sang sakakala, maksudnya di hari kiamat nanti. Mungkin di antara antum ada yang tanya, kenapa kok disebutkan di sini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Bukankah sebelum datangnya hari kiamat di dunia ini, alam semesta ini juga kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab na'am, betul. Adapun di dalam ayat ini dikhususkannya penyebutan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maknanya bukan berarti di dunia Allah enggak punya kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan sepenuhnya, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak, seluruhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun disebutkannya di hari kiamat ini dikarenakan kekuasaan-kekuasaan makhluk selama mereka punya kekuasaan di dunia, tatkala datang hari kiamat semuanya tangkoti, terputus. Semuanya terputus. Hanya kekuasaan Allah lah yang terus abadi, semenjak di dunia maupun di hari kiamat kelak. Maka dari itu, mungkin kalian masih ingat, di dalam kitab Tauhid, di sana dilarang seseorang memiliki nama Malikul Amlak, rojo ning rojo, rajanya raja, raja di raja. Enggak boleh barakallahu fikum. Atau yang semakna Syahin Syah, bahasa Faris. Nah, enggak diperbolehkan maupun bahasa Indonesia, rajanya raja. Haram bernama seperti itu. Kenapa? Dikarenakan la malika illallah, tidak ada yang berkuasa secara mutlak melainkan hanya Allah semata. Buktinya, datang hari kiamat, seluruh kekuasaan-kekuasaan makhluk akan terputus semua, punah semua. Hanya Allah yang berkuasa. 6. Tauhid barakallahu fikum mabniun ala ta'zim. Dibangun di atas pengagungan. Sampai pun masalah nama harus hati-hati. 6. Malikul amlak adalah haknya Allah. Enggak ada yang punya kekuasaan secara sempurna, secara mutlak, melainkan hanya Allah semata. Di dunia betul ada yang berkuasa, akan tapi kekuasaan mereka terbatas, barakallahu fikum. Baik terbatas dari segi waktunya maupun terbatas dari segi wilayahnya. Bapak Presiden kita, 6. Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. 6. Punya kekuasaan. Namun sebatas di wilayah negara Indonesia. Ke negara seberang sudah enggak ada lagi kekuasaan. Sebagaimana penguasa negara yang lain juga enggak memiliki kekuasaan terhadap Indonesia. Masing-masing ada wilayahnya. Maka dari itu apakah pantas kalau sampai seseorang punya nama Malikul Amlak, rajanya raja, sangat-sangat enggak pantas. 6. Tauhid sekali lagi dibangun di atas ta'zim, di atas pengagungan. 6. Dari segi nama pun harus memperhatikan bagaimana haknya Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana keadaan si makhluk. Jangan menyandang suatu nama yang enggak layak untuk dirinya. Contohnya ini, di hari kiamat terputus semua. Jangankan di hari kiamat, di dunia saja ketika masa jabatannya habis saja ya, lengser kok, ganti. 6. Taib. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walahul mulku yaumal qiyamah, dan milik Allah lah kekuasaan pada hari kiamat. Jawabannya seperti tadi, ya. Karena kekuasaan yang abadi, kekal, hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekuasaan yang lain dari makhluk-makhluk, semua akan terputus, akan punah. Akan punah. Alimul ghaib wa yawma yunfakhu fis-sur. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara yang ghaib maupun perkara yang nyata yang dipersaksikan dengan mata kepala. Allah tahu semuanya, bahkan alimun bidzati sudur, mengetahui apa yang tersimpan dalam dada-dada seseorang, dalam hati-hati seseorang, dari niatan-niatan dia. Tahu semua Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal hakimul khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha bijak lagi Maha mengetahui, Maha teliti. 6. Subhanallah. Satu ayat kita baca sudah sangat amat jelas bagi kita betapa sempurnanya sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga haknya Allah adalah untuk kita agungkan, kita ibadahi semata. Sebaliknya menunjukkan betapa lemahnya dan rendahnya sesembahan-sesembahan yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Tidak mampu menciptakan langit maupun bumi, tidak mampu punya kekuasaan, tidak memiliki kekuasaan, bahkan sesembahnya itu dikuasai oleh penyembahnya. Penyembahnya menghendaki patung yang hadap utara, ya nanti di geser ngadep utara, sesembahannya nurut aja. Nah, nanti penyembahnya menghendaki, ah bosan ngadep utara, mau dibaliklah ngadep selatan, ya nurut aja kan ngadep selatan. Apa bisa balik sendiri tuh patungnya? Ya enggak bisa. Betapa bodohnya loh orang musyrikin itu. Mengibadahi sesuatu yang enggak bisa berbuat apa-apa. Taib, itulah kurang lebih arti dari ayat yang ke-73. Sekarang kita baca keterangan Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah terhadap ayat ini. Wa huwa alladhi, apa itu? Wa naqimu sholat itu belum? Hah? Kok demo aja kalian? Ya sudah, tak baca sedikit kalau itu ya. Tak ulang berarti 72 ya. Kalau tadi 73. Taib, afwan tak ralat. Sekarang masuk ayat ke 72 dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla wa an aqimu shalah wattaqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun. Demikian pula diperintahkan agar menegakkan salat dan takwa kepadanya, dan kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Wa an aqimu shalah ai wa umirna an nuqima sholata bi arkaniha wa syurutiha wa sunnatiha wa mukammilatiha. Maksudnya kami telah diperintahkan pula untuk menegakkan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunah-sunahnya, dan penyempurna-penyempurnanya. Wattaqu, demikian pula diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Bi fi'li ma amara bih wajtinabi ma anhu naha. Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengannya dan menjauhi apa yang Allah larang darinya. Wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan. Ayat tujma'una liyaumil qiyamah, kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat. Fayujazikum bi'a'malikum, dan Allah akan membalas kalian sesuai dengan amalan-amalan kalian. Khairiha wa syariha, baik amalan yang baiknya maupun amalan yang jeleknya. Qala Allah azza wa jalla wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan melihat catatan-catatan amalannya maupun mendapatkan balasan-balasannya. Yang baik dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk. Qala al-mu'allif rahimahullah, lanjut ayat setelahnya. Wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit maupun bumi dengan hak. Liya'murul ibada wa yanhahum wa yusibahum wa yu'aqibahum. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak, agar supaya Allah memerintahkan hamba-hambanya dan melarang mereka, sehingga dalam syariat Islam ini barakallahu fikum, di sana ada al-awamir dan di sana ada an-nawahi, ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu melainkan pasti karena ada manfaatnya di situ. Sebagaimana tidaklah Allah melarang dari sesuatu melainkan karena ada bahayanya di situ, ada madharatnya. Allah melarang dari khamar karena banyak madharatnya di dalam khamar. Dengan berbagai macam bentuknya, baik minuman maupun narkoba, Allah larang semua. Dikatakan khamar li'annahu khamarul aqla. Dikarenakan khamar itu akan menutup akal seseorang bagi mengkonsumsinya. Tadinya ketika dalam keadaan normal bisa berpikir sehat, sadar, dirinya sebagai kepala rumah tangga, ada istrinya, ada anaknya, hak-hak mereka, apa saja harus dia penuhi ketika dalam keadaan normal. Ketika sudah minum khamer, jangankan mikirkan anak istri, diri sendiri aja enggak dipikirkan. Nah, kalau sudah ngeplay kayak gitu, sempoyongan, udah hilang kesadaran, nyungsep di siring aja. Nah, enggak dia pedulikan. Nah, itu bahayanya khamar, mesti karena ada mudharatnya. Apakah cukup sampai di situ? Al-jabla, akan merempet kepada yang lainnya. Suatu perbuatan dosa akan melahirkan dosa berikutnya. Keamanan juga enggak kondusif. Maling-maling, garong, bahkan pembunuhan. Jangan dikira enggak ada rentetannya dengan narkoba. Bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum ketika diberikan hidayah. Luar biasa dampak narkoba ke mana-mana. Tidak hanya di kalangan kota, di pedesaan pun pelosok-pelosok sudah kenal narkoba. Jangankan orang kaya, orang susah-susah aja banyak yang terkena korban. Sampai jual kebun. Nah, pernah saya ngisi taklim di Prabu, datang orang. Saat ini lagi rehab, Ustaz. Anak enggak paham sila rehab itu apa. Saya kira lagi ngerehab rumah. Ternyata ya ada istilah apa sih, rehabilitasi apa? Padahal saya tanya-tanya kerjanya apa? Nyadap, ya Allah ya Rabbi. Tukang nyadap, kebunnya kejual untuk beli narkoba. Lagi direhab. Aku kira lagi ngerehab rumah. Ternyata lagi ngerehab otaknya itu yang udah tertutup oleh narkoba. Allahul musta'an. Jadi ingin tobat, intinya tobat. Saya lagi masa rehab, Ustaz. Allahul musta'an. Ternyata enggaknya rehab rumah aja, otak itu ada perehaban itu. Bersyukur ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Taib. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Dan pada suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Qauluhul haq, ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah hak, benar. Ini harus diyakini ikhwan. Naam, ucapan Allah, ucapan Rasulnya hak. Naam. Alladzi la miryata fih, yang tidak ada keraguan padanya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari sisi Rabbmu. Janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Karena seluruh apa yang Allah katakan hak. Wala mas. Apa itu punya kalian? Masnawiyah. Masnawiyah pina istisna. Enggak ada pengecualian padanya. Maknanya apa ikhwan? Ucapan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya hak. Wala masnafiyah, masnawiyah, tidak ada pengecualian di dalamnya. Beda dengan ucapan makhluk. Manusia selain Rasul, selain Nabi, ucapannya kadang benar, kadang salah. Makanya Imam Malik mengatakan kullu qaulin yu'khadhu wa yutraku ila sahibi hadzal qabr. Setiap pendapat itu bisa diterima, bisa diambil, bisa ditolak. Diambil ketika mencocoki dalil, ditolak ketika menyelisih dalil. Kecuali ucapan penghuni kuburan ini sambil menuju kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan Nabi, iya, semua pasti benar. Karena Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan padanya. Tapi kalau manusia yang lainnya, ada kalanya benar, ada kalanya salah. Nah, sehingga harus ada pengecualian. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala la masnawiyah, enggak ada di sana istisna, pengecualian, seluruhnya hak. Demikian pula ucapan rasulnya, nabinya. Itu makna wala masnawiyah. wala yaqulu syai'an abatha. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidaklah berucap dengan ucapan yang abatha, sesuatu yang abas, yang sia-sia, biduni faidah, tanpa ada faidah. Lagi-lagi beda dengan ucapan makhluk. Ada kalanya ucapannya ada faidahnya, ada kalanya enggak ada faidahnya, bahkan madharat di situ. Dari sini ya ikhwan, kita juga semakin jelas betapa kelirunya dan salahnya orang menyamakan sifatnya Allah dengan sifat makhluk. Di antara sifat kalam, bagi Allah Subhanahu wa taala disamakan sifat kalam ada pada makhluk. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat salah. 6. Sesama makhluk saja, ketika yang satunya orangnya ucapannya baik-baik, satunya ucapannya kebiasaan jelek, disamakan, itu saja mesti enggak akan terima. 6. Yang satunya padahal sama-sama makhluk, itu saja yang menyamakan sudah zalim di situ. Sudah salah. Lah ini sifat Allah disamakan sifat makhluk. Betapa kejinya orang yang seperti itu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam sesuai dengan kesempurnaannya. Nah, tidak sama dengan sifat bicara yang ada pada makhluk. Nah, karena ucapan Allah Subhanahu wa taala la miryata fi, enggak ada keraguan padanya, tidak ada pengecualian padanya, seluruhnya hak, dan tidak Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang sia-sia. Ini harus kita yakini, itulah salah satu dari sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang membedakan dengan makhluk-makhluknya, membedakan dengan sesembahan-sembahan kaum musyrikin. Adapun kelanjutan dari ayat ini wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.